ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Masailul Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan masuki permasalahan yang ke-97, dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu iftikharuhum bintisabihim ila tayyibin ma'a mukhalafatihim lahum. Ahli jahiliyah adalah orang-orang yang berbangga tatkala mereka adalah keturunan orang-orang yang baik, keturunan orang-orang yang saleh sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Rasul. Mereka berbangga bila mana dari silsilah nasab mereka itu bertemu dengan salah satu dari Nabi, dari Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bersamaan dengan ini, amalan-amalan mereka itu mukhalafatihim lahum, menyelisihi apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi tersebut. Sehingga kebanggaan yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah adalah kebanggaan hanya semata-mata pada batas bahwasanya mereka adalah keturunan orang-orang saleh. Namun dari sisi perbuatan-perbuatan mereka tidak mencerminkan sama sekali perbuatan yang sama dengan kakek-kakeknya. Mereka bukan sebagai seorang yang saleh. Bahkan perbuatan-perbuatan mereka menyelisihi amalan-amalan kakek-kakeknya yang saleh, yang mereka banggakan tersebut. Ini keadaan ahli jahiliyah. Sehingga kebanggaan yang seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna illa ma kanu ya'malun." Sesungguhnya mereka itu adalah umat yang telah lewat pemberitaannya. Orang-orang soleh ataukah para nabi-nabi tersebut itu sudah meninggal dunia, sudah lewat. Adapun kalian di masa yang pada masa tersebut nabi itu sudah tidak ada, sudah wafat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Sesungguhnya mereka para nabi-nabi ataukah umat-umat terdahulu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka amalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka baik, maka mereka akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan al-jannah. Kemudian Allah ingatkan pada ayat yang setelahnya, walakum ma kasabtum. Adapun untuk kalian, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seukuran dengan apa yang kalian lakukan. Tidak bisa untuk kemudian dijadikan tolak ukur baiknya kakek-kakeknya berarti baik pula keturunannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kakeknya adalah termasuk dari kalangan para al-anbiya, kemudian mereka dimuliakan dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah, tidak kemudian nantinya keturunan-keturunan mereka yang kafir, yang musyrik ini dijadikan sebagai seorang yang mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ingatkan, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka umat-umat yang terdahulu telah mendapatkan apa yang mereka lakukan, dan untuk kalian dari sisi balasannya juga seukuran dengan apa yang kalian amalkan. Wala tus'aluna illa ma kanu ya'malun. Dan tidaklah kalian akan ditanya tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali pertanyaan tersebut adalah seputar apa yang kalian amalkan. Sehingga masing-masing jiwa akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah, terbantahkan apa yang dilakukan oleh mereka ahli jahiliyah. Mereka berbangga al-iftikhar bi kaunihim dzurriyyatal anbiya. Mereka berbangga bila mana dari sisi silsilah nasab mereka itu bertemu dengan keluarga dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebanggaan mereka tersebut dilandasi kebahagiaan. Kalau demikian berarti mereka adalah seorang yang beruntung. Kalau demikian nantinya mereka juga seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli jannah. Karena kakek-kakek mereka adalah dari kalangan para nabi dan para rasul. Ayat ini ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah turun berkisar tentang keadaan Bani Israel dari kalangan al-Yahud yang mereka membanggakan suku mereka bahwasanya mereka al-Yahud adalah dari keturunan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir menyebutkan bahwasanya makna tilka ummatun qad khalat itu adalah umat yang telah lewat pemberitaannya, maknanya adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan mereka adalah Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub alaihim salatu wassalam. Keluarga yang saleh. Dari bapaknya, anaknya itu seluruhnya semua adalah para nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahud berbangga bahwasanya ternyata mereka adalah dari keturunan nabi tersebut. Namun dengan kebanggaan mereka ternyata mereka menolak kebenaran nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ternyata beliau bukan dari kalangan suku mereka. Ternyata beliau itu adalah dari suku Arab, suku yang mereka benci, yang mereka tidak suka. Ternyata rasul yang mereka nantikan tersebut adalah bukan dari sukunya. Ini yang sebagai sebab melandasi kenapa al-Yahud tidak beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal mereka mengetahui bahwasanya beliau adalah sebagai seorang rasul. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui rasul itu sebagai seorang rasul sebagaimana mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya, apa dakwahnya, apa pekerjaannya, itu semuanya diketahui oleh al-Yahud. Dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal sebelum diutusnya rasul tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Yahud membanggakan akan munculnya seorang rasul yang mereka nantikan, yang mereka harapkan akan bisa mengalahkan orang-orang Arab. Diharapkan nantinya munculnya rasul tersebut, mereka akan mengikutinya dan memerangi siapa saja yang kufur kepada rasul yang mereka nantikan tersebut. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Namun tatkala datang seorang rasul yang mereka kenal, yang mereka ketahui sifat-sifatnya, maka kemudian mereka pun mengingkarinya. Ini keadaan al-Yahud. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka yang seperti ini, yang kufur kepada Nabi, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi Rasul, memusuhi mereka al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Rasul, sama sekali tidak mencerminkan sifat yang dimiliki oleh seluruh para nabi, nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun berbeda-beda, sebagian dari kalangan Bani Israel, sebagian dari suku yang lainnya, ini mereka seluruhnya adalah bersaudara. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi-nabi itu adalah seseorang yang bersaudara. Karena itu di dalam salah satu riwayat, tatkala ada Dzul Khuwaisirah, seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, yang mencela Rasulullah alaihi salatu wasalam karena pembagian ghanimah yang dibagikan oleh Rasul menurutnya adalah pembagian yang tidak adil, yang tidak mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dzul Khuwaisirah datang kemudian mengatakan kepada Rasul, i'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau ya Muhammad. Maka Rasul marah dan mengatakan, apabila Rasul saja tidak bisa berlaku adil, faman ya'dil. Nah, terus siapa yang bisa berlaku adil kalau semisal Rasul dituduh sebagai seorang yang tidak adil? Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati saudara saya yang bernama Musa. Fa innahu qad uziya bi aktsara min hadza fa sabara. Karena sesungguhnya beliau telah diuji dengan ujian yang lebih besar dibandingkan ujian ini. Namun ternyata beliau adalah sebagai seorang rasul yang bersabar, yang penyabar. Ini Rasul menyebutkan bahwasanya Musa adalah saudaranya. Sehingga dalam hadis yang tadi kita bacakan, para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersaudara. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka adalah satu. Sama-sama mengajak umatnya untuk kemudian beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam surah Al-Hud, di dalam surah Hud di antaranya, demikian pula di dalam surah Al-A'raf, tatkala Allah ceritakan tentang keadaan para nabi-nabi Allah dan seperti apa dakwah mereka, dimulai dari Rasul Nuh, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang diserukan oleh beliau kepada umatnya adalah, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menceritakan tentang kaum 'Ad juga sama, wa ila 'adin akhahum huda. Kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam, yang Nabi Hud ini mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak kalian sembah, tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Saleh juga demikian, Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam juga demikian. Allah sebutkan secara berurutan dakwah mereka sama, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, wa dinuhum wahid, agama mereka adalah satu. Sehingga sikap yang dilakukan oleh al-Yahud mengingkari Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak mengimani Rasul, bahkan memerangi Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya adalah termasuk gambaran perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka adalah termasuk dari keluarga Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penjelasan ini, ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahmakumullah, kita bisa mengambil faedah bahwasanya keturunan seorang nabi tidak menjamin bahwasanya dia adalah seorang yang soleh. keturunan Nabi itu tidak terjamin bahwasanya yang namanya keturunan Nabi adalah seorang yang soleh. Ada di antara mereka yang kafir, ada di antara mereka yang musyrik, ada pula di antara mereka yang muslim. Dan dari keturunan-keturunan Nabi tersebut, yang paling mulia, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling beriman, paling bertakwa dan mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi tersebut. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, putranya kafir. Putranya kafir. Sehingga disebutkan dalam surah Hud, tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bersama orang-orang yang beriman bersamanya menaiki perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam keadaan umatnya tersebut sedang terendam banjir, Nabi Nuh mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya rkam ma'ana." Wahai anakku, marilah kemari, naik bersama kami di perahu ini. Namun ternyata putranya kufur, tidak mau bersama Nabi Nuh dan mengatakan kepada ayahnya, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma." Saya akan lari ke gunung yang tinggi, yang lebih tinggi, untuk kemudian menyelamatkan saya dari air ini. Kemudian ternyata falhasil akhirnya anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala putra Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tersebut meninggal sebagai seorang yang kafir dan tenggelam bersama mereka orang-orang yang musyrik yang kafir, maka Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentulah doa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam tersebut sebagai gambaran rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasalam mendoakan putranya, "Innahu min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya putraku ini dari keluargaku." Namun Allah katakan pada ayat yang setelahnya, "Innahu laisa min ahlik, innahu 'amalun ghairu salih." Sesungguhnya putramu ini wahai Nuh adalah bukan dari keluargamu. Karena sesungguhnya apa yang diamalkannya adalah bukan amalan yang saleh. Itu seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Sehingga tolak ukur kemuliaan seorang ma'asyiral muslimun rahimani wa rahmakumullah bukan dilihat dari sisi keturunan. Walaupun memang dari satu sisi keturunan seorang nabi memiliki kemuliaan, namun itu bukan sebagai standarisasi yang namanya keturunan Nabi adalah seorang yang mulia. Karena tolak ukur kemuliaan seorang adalah dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya keturunan Nabi, ada di antara mereka yang kafir, ada pula di antara mereka yang musyrik, ada pula di antara mereka yang muslim namun ahli maasi, meminum minuman khamr, berzina wal iyadz billah, melakukan berbagai macam maksiatan. Sehingga al-iftikhar, berbangga diri bahwasanya dirinya ini termasuk dari keturunan orang-orang yang baik, untuk kemudian melegalkan perbuatannya dan amalannya dan mengategorikan dirinya adalah sebagai seorang yang mulia, adalah termasuk dari sifat-sifat ahlil jahili. Dari kebanggaan yang mereka miliki tersebut tidak diiringi dengan perbuatan yang baik, tidak diiringi dengan perbuatan yang mulia. Disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan habibahullah, "Min amali Bani Israel," yang demikian termasuk dari perbuatannya Bani Israel, yaitu dari bangsa Yahud. "Annahum yaftakhiruna bikaunihim dzurriyyatul anbiya." Mereka adalah satu suku yang membanggakan diri-diri mereka karena beralasan bahwasanya mereka itu berasal dari kalangan keluarga Nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dari keluarga Nabi Ibrahim. Disebutkan di dalam surah Ali Imran, Allah membantah persangkaan orang Yahud bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah sebagai seorang Yahudi. Karena terjadi perselisihan antara orang Yahud dan orang Nasrani. Apakah Nabi Ibrahim ini adalah sebagai seorang Yahud? Orang Yahud mengatakan Ibrahim adalah sebagai seorang Yahud. Orang Nasrani, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, mengklaim bahwasanya Ibrahim adalah sebagai seorang Nasara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin ummatan muslimah. Tidaklah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tersebut adalah sebagai seorang Yahud, tidak pula sebagai seorang Nasrani, namun beliau adalah sebagai seseorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah sebutkan di antara sifat dari sifat Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah seseorang yang qanitan. Qanit itu artinya adalah dawamu ta'ah, senantiasa gemar dan rajin menjalankan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim alaihi as-salatu wassalam. Dan hanifa, seorang yang hanif. Makna dari hanif adalah seorang yang benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak memberikan salah satu dari ibadah yang dilakukan oleh Ibrahim kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti beliau adalah sebagai seorang yang benar-benar merealisasikan konsekuensi dari yang namanya tauhid. Benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang bertauhid dikatakan sebagai seorang yang hanif. Yang hanif, yang benar-benar memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan pada ayat yang setelahnya, walam yakun minal musyrikin, beliau bukan termasuk dari orang musyrik. Sama sekali beliau tidak pernah melakukan satu kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu ayat, beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan hidayah kepada Nabi Ibrahim sehingga mengenal bahwasanya Rabb-nya hanya Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Nabi Ibrahim melihat qamar, bulan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi," sesungguhnya ini adalah Rabb-ku. Namun ternyata tatkala qamar atau bulan tersebut hilang di pagi harinya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak kemudian menjadikan bulan tersebut sebagai Rabb-nya. Kemudian muncul di siang harinya syams, matahari. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan, "Hadza Rabbi," kalau demikian ini adalah Rabb-ku, "hadza akbar," karena bentuknya jauh lebih besar dibandingkan qamar, dibandingkan bulan. Namun tatkala tenggelam, maka Ibrahim mengetahui bahwasanya itu adalah bukan Rabb-nya. Karena yang namanya Rabb, yang namanya Tuhan adalah zat yang senantiasa siang dan malam ada, mengawasi makhluk-makhluknya dan mengatur urusan-urusan mereka. Sehingga pada saat itulah Allah memberikan taufik kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini keadaan para nabi. Sebelum datang hidayah mereka bertafakur, memikirkan siapa Rabb-nya. Sebelum mereka diangkat sebagai seorang nabi, mereka memikirkan siapa yang mengatur alam semesta ini. Apakah benar yang dilakukan oleh umatnya yang menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu tandingan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat tafakur itulah Allah membukakan pintu hidayah sehingga mereka mengenal Rabbnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salat wassalam. Sebelum beliau diangkat sebagai seorang Nabi, sebelum didatangi oleh Malaikat Jibril membacakan kepada Rasul alaihi salat wassalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Disebutkan bahwasanya sebelum turun ayat ini Rasulullah alaihi salatu wasalam itu bertahannus di Gua Hira. Makna dari tahannus adalah seperti makna bertafakur, at-ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira tersebut. Memikirkan perbuatan-perbuatan umatnya, apakah perbuatan mereka itu benar, dan mencari siapa apa yang seharusnya dilakukan. Mencari siapa Rabbnya. Kalau semisal perbuatan umatnya adalah sesuatu yang batil, maka siapa Rabbnya? Kemudian menyembah kepada Rabbnya tersebut. Sehingga setelahnya Allah berikan taufik dan Allah turunkan surah Al-Alaq kepada Nabi kita Muhammad alaihi assalatu wassalam. Ini keadaan para Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini isyanya sampai jam 7:25, ya. Hah? 29. Naam. Namun ternyata Bani Israel tatkala mereka membanggakan bahwasanya mereka adalah dari kalangan keturunan para nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala, duna ayyattabi'uhum, mereka tidak mengikuti ajaran nabi-nabi tersebut. Mereka tidak menjadikan Allah sebagai Rabbnya. Bahkan orang Yahud mengatakan bahwasanya Uzair adalah ibnullah, anak Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Uzair dan menjadikan Uzair sebagai sekutu tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan bahwasanya itu adalah ajaran kakek-kakeknya dari kalangan para nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama khatamul anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak pula mereka mengikuti penutup para nabi-nabi yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal mereka mengetahui datangnya rasul tersebut dari ayah-ayahnya. Yang ayah-ayah mereka mendengarkan berita itu dari ayahnya yang di atasnya hingga sampai ke salah seorang dari nabi, dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Al-Yahud dikatakan sebagai seorang yang paling berilmu tentang kemunculan seorang nabi dan seperti apa sifat nabi tersebut dan apa dakwahnya. Ini Al-Yahud. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya sebab musabab kenapa Al-Yahud mereka berdomisili di sekitar kota Madinah, karena pada zaman Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, di sekitar kota Madinah tersebut didomisili atau didiami oleh suku dari suku-suku Al-Yahud. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa dan yang semisalnya dari suku-suku Al-Yahud. Disebutkan oleh mereka para ulama sebab musabab kenapa mereka memilih kota Madinah sebagai tempat kediamannya adalah karena mereka mengetahui bahwasanya di kota Madinah itulah akan berhijrah seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka menantikan kemunculannya. Mereka menantikan kemunculan Rasul tersebut di kota itu, diharapkan nantinya agar supaya mereka mengikuti Nabi itu dan beriman terhadapnya. Namun tatkala mengetahui bahwasanya ternyata Nabi itu Allah pilih bukan dari sukunya, namun dari suku Arab, mereka kufur dan tidak mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.